suka kamu. Aku sayang kamu. Apa saya? Kalau kau tak percaya, ulalah dadaku. Dalam jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihat. Dalam hatiku terlukis wajahmu, Zubaida. Zubaida.